Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wal a'dwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwani, para mahasiswa, para tulab, a'azzakumullah yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan kembali kajian kita pada sore hari ini, Dirasa Taksiliyah, dengan pembahasan akidah kitab Syarah Al-Usul Al-Thalasah. Kita masih menjelaskan tentang syarat ketika seseorang tinggal di negeri-negeri kafir. Qala asy-syarih, asyartu tsani, syarat yang kedua dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab ini, ayyatamakkana min izhari dinihi bihaitsu yaqumu bi sya'airil islam biduni mumani', bahwa seorang yang tinggal di negeri kafir, dia sanggup untuk menampakkan agamanya, keislamannya, dengan melaksanakan syiar-syiar Islam, perintah-perintah Allah dalam berbagai bentuk ibadah, tanpa adanya halangan atau rintangan dalam dia melaksanakan syiar-syiar Islam tersebut. Fala yumna' min iqamati sholati wal jumu'ati wal jama'ati in kana ma'ahu man yusalli jama'atan wa man yuqimul jum'ata. Maka dia tidak terhalang dari menegakkan, mengerjakan salat fardu, salat wajib, demikian pula dari melaksanakan sholat Jumat dan bentuk-bentuk sholat berjamaah yang lain, Idul Fitri, Idul Adha. Apabila dia dapat melaksanakan atau ada sebab dia melaksanakan sholat-sholat berjamaah itu karena adanya orang Islam yang lain yang bersama dengan dia melaksanakan salat berjamaah, salat Jumat tersebut. Ini hal yang kedua dari syarat seorang muslim, beberapa orang muslim yang tinggal di negeri kafir, yaitu mereka tidak terhalang, tidak takut dari menampakkan, menzahirkan agamanya, menzahirkan, menampakkan syiar-syiar Islam dalam berbagai bentuk ibadah, termasuk ibadah salat yang dilaksanakan secara berjamaah, baik salat fardu, salat Jumat dan salat-salat berjamaah lainnya. Itu berkenaan dengan salat. Wala yumna'u min zakati wasthiyami wal haji wa ghairiha min sya'airid din. Demikian pula dia tidak terhalang dari mengeluarkan zakat dan memberikan zakat, membagi zakat yang sudah wajib baginya. Demikian pula puasa, siam, haji, selain salat ini, dan syiar-syiar ad-din, agama yang lain. Bahkan termasuk ketika mereka melakukan ta'lim, pelajaran-pelajaran tentang Islam, agama Islam, membuka sekolah-sekolah Islam, pendidikan Islam, itu mereka tidak terhalang. Jadi terutama disebutkan di sini oleh Syekh, rukun Islam yang lima. Kita ketahui ada negara itu melarang orang-orang Islam yang ada di negara itu berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan mereka khawatir bahwa orang-orang yang pulang dari Makkah, di sana itu mereka seakan-akan mendapatkan pembekalan, ya, diisi semangatnya, heroismenya, untuk kalau mereka pulang ke negeri-negeri, tempat-tempat mereka tinggal yang itu adalah negeri-negeri yang dikuasai oleh orang-orang kafir, maka pemerintah kafir itu mengkhawatirkan orang-orang Islam ini melakukan pemberontakan, melakukan jihad, ya, sehingga mereka melarang orang-orang Islam berangkat ke Makkah melaksanakan ibadah haji. Dan kasus yang terakhir yang kita ketahui, baik di Rohingya, ya, di Cina, daerah apa itu? Ya, Xinjiang. Bagaimana umat Islam, ya, di sana diperlakukan, ditindas, dipersempit, dianiaya, dan mereka tidak melakukan itu kecuali karena saudara-saudara kita ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan seorang yang benar imannya dengan dua syahadat ini, dengan kalimat ini, benar imannya, maka tidak nampak dan tidak muncul darinya kecuali syiar dalam bentuk ketundukan. Dia mengamalkan dan melaksanakan perintah-perintah Islam. Dan ada sebahagian manusia, ketika umat Islam taat kepada agamanya, itu lebih berbahaya dari bom waktu. Ada sebahagian orang, ketika umat Islam ini taat kepada agamanya, rajin melaksanakan perintah-perintah Allah, maka mereka melihat umat Islam yang taat itu seakan-akan sesuatu yang akan menghancurkan mereka. Lebih berbahaya dari binatang buas, dari bom waktu. Maka mereka berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari syiar-syiar tersebut. Ini kenyataan. Ya. Dan ini tidak terjadi di zaman-zaman yang sudah lama. Hari ini kita lihat, kita saksikan, kita ikuti, kita dengarkan. Bagaimana di bahagian-bahagian tertentu di negeri, di dunia ini yang dikuasai oleh orang-orang kafir, umat Islam yang hidup di sana mengalami penindasan. Maka di saat seperti itu, umat Islam yang mampu disuruh untuk berhijrah, meninggalkan tempat itu. Firaran lidinihim. Disuruh meninggalkan tempat itu, pergi demi kepentingan agamanya. Kemudian beliau mengatakan, fa in kana la yatamakkanu min dzalika lam tajuzil iqamatu, lam tajuz al iqamatu liwujubi al hijrah hina id. Maka ketika umat Islam yang berada di negeri kafir itu tidak bisa melaksanakan syiar-syiar Islam yang prinsip ini, yang mendasar ini, rukun Islam ini, karena terhalang, tertindas, ya, disempitkan, maka tidak boleh tinggal di negeri itu. Dan yang wajib bagi mereka adalah hijrah, meninggalkan tempat itu. Tentunya ini dirasakan dan ini difahami oleh mereka yang memang masih beriman dan mereka merasa sempit ketika mereka tidak melaksanakan agamanya. Walaupun mu'sif jiddan, sebahagian umat Islam yang sudah lama tertekan dengan kondisi dan keadaan tersebut, akhirnya mereka justru yan akis, ya, berbalik. Dan ini diantara akibat ketika seorang itu ditekan, dianiaya, ditindas, mungkin ada yang tidak bisa bertahan, maka dia melepaskan agamanya, akidahnya. Kecuali orang-orang yang tetap dalam keimanan dan keyakinan. Seperti di masa-masa kuatnya komunis di Uni Soviet. Sebahagian daerah yang dikuasai oleh Uni Soviet itu adalah daerah-daerah Islam mayoritas. Tetapi mereka dikuasai oleh tentara beruang merah. Lalu mereka dilarang melakukan syiar-syiar Islam. Tetapi mereka melakukan dengan caranya. Agama atau nama mereka diganti dengan nama-nama Soviet. Ya, kalau Ahmad, Ahmadov. Ya. Ya. Itu Ahmad. Tapi dirubah nama mereka menjadi nama-nama Soviet. Ya. Tetapi kita ketahui ketika Soviet hancur, ternyata iman yang mereka pendam selama ini, yang mereka tidak munculkan, yang mereka sembunyikan karena tekanan yang kuat dari tentara atau dari kekuatan komunis Soviet, itu muncul kembali. Dan dalam berbagai catatan sejarah, ya, kalau mereka mau mengaji, mereka masuk ke bunker-bunker, lubang-lubang bawah tanah untuk sekedar mereka mengaji. Ya. Aina nahnu min ha'ula'? Ya. Hari ini, adapun kita, kita membaca Quran dengan mudah. Quran di samping kita. Kita sholat dengan mudah. Tidak ada yang menghalangi. Jadi hal yang penting kita ambil sebagai pelajaran bagi kita yang merdeka. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkan kemerdekaan ini, at-tamkin ini. Ya. Dalam arti kita leluasa dengan bebas beribadah, manfaatkan betul. Untuk kita melaksanakan dengan sepenuhnya perintah Allah yang merupakan nikmat Allah kepada kita. Tidak ada nikmat di atas nikmat hidayah. Tidak ada nikmat di atas nikmat kesempatan, ya, kemudahan kita beribadah dan taat kepada Allah. Kita bisa mendapatkan dari Allah janjinya di dunia ini, dan kita tidak perlu melewati pertarungan, perjuangan, resiko. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ini semua yang Allah berikan nikmat. Dan di saat-saat kita mendapatkan nikmat seperti ini, kebebasan seperti ini, seperti di saat-saat dicurahkan kepada kita hasil bumi, rezeki yang melimpah, lalu kita kumpulkan hasil bumi, rezeki yang melimpah itu sebelum datang masa paceklik. Yang ketika datang masa paceklik, kita tidak kelaparan. Karena ada yang kita simpan. Kita menyimpan iman kita. Menyimpan takarrub kita kepada Allah. Menyimpan kekuatan akidah kita. Dengan kita beribadah di saat seperti ini. Sehingga ketika datang masa-masa berat, tantangan, cobaan dan ujian, kita bisa melewatinya. Karena ada deposito, ada simpanan, ada tabungan kekuatan-kekuatan iman yang pernah kita kumpulkan. Yang seperti ini, alima man alima, sya'ara man sya'ara, wa jahila man jahila, ghafala man ghafala. Tanyalah mereka-mereka yang akhirnya bisa keluar dari sebuah penindasan. Yang di saat mereka berada dalam penindasan itu, mereka harus dengan caranya, ya, beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran ada perintah sholat di waktu perang. Tidak seperti mereka salat di waktu aman. Bagaimana mereka salat berzikir kepada Allah ketika mereka sedang bergerak menghadapi musuh? Ada saat-saat seperti itu. Ada saat-saat, ya, kita tidak boleh meninggalkan syiar ini, agama ini. Yang boleh kita lakukan hanya melakukannya, melaksanakannya sesuai dengan kondisi kita. Dan itu tidak sempurna. Maka kita ingat itu. Khusus untuk kita, Allah telah berikan kepada kita kelapangan, kebebasan. Ya, antum menuntut ilmu di tempat ini. Ya. Syukuri itu sebagai nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Ada saatnya kita sudah tidak bisa menuntut ilmu. Sekadar membuka buku untuk membaca, sudah tidak punya waktu. Karena kegentingan, karena kondisi, karena keadaan. Ikhwas sekalian. Jadi kalau sekarang ini kita bisa melakukan semua ini, maka di sini kita diingatkan, ya, bagaimana ada sebahagian dari umat Islam yang ketika mereka tertindas dan tertekan, mereka sudah tidak punya waktu dan tidak punya kekuatan untuk beribadah, yang harus mereka lakukan adalah pergi, minggat, lari, ya, dan itu penuh dengan resiko. Bagaimana saudara-saudara kita di Suriah, ya, yang lari menyelamatkan diri, yang beribadah ala kadarnya dalam kondisi mereka yang terbatas, mereka dibom, ya, padahal itu negeri mereka sendiri, masuk kekuatan kufar ke negeri mereka. Jadi jangankan kita di negeri orang kafir, di negeri kita saja, ya, bisa datang kekuatan-kekuatan kafir itu untuk kemudian menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas kalian yang dimuliakan Allah, sekira salah satu pelajaran penting bagi kita dari apa yang kita sebutkan dan banyak tentunya sejarah yang telah dilewati umat Islam dalam kondisi mereka tertekan, tertindas, dizalimi dan tidak bisa melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya, maka syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Syukuri nikmat ini. Ya. Jangan kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Ya, yang jahil, yang lalai. Waliyadu billah. Betapa buruknya, betapa hinanya orang-orang yang kufur nikmat. Dan itu semakin terasa kalau kita mencoba untuk membuka lembaran sejarah untuk membandingkan antara kondisi kita sekarang ini yang Allah berikan dengan nikmat kita bisa beribadah dengan orang-orang saudara-saudara kita yang mereka itu terzalimi dan tidak bisa dengan bebas beribadah, dan untuk ibadah itu mereka harus melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal. Masuk ke tempat-tempat yang gelap, di bawah tanah, di bunker-bunker, lubang bawah tanah, untuk sekedar mengaji, salat, berzikir, berdoa. Karena kapan mereka dilihat? Ya. Maka akibatnya, risikonya adalah taruhannya nyawa mereka. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan firman Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Barang siapa yang ingin dimenangkan oleh Allah dalam jihad perang melawan musuh yang nyata dari orang-orang kafir itu, Allah berikan kepadanya kekuatan dan kemenangan, maka hendaklah dia menang melawan musuhnya yang tidak nyata, yaitu syaitan yang pertama bahkan dirinya, kemudian syaitan dan dunia. Dirinya dan hawa nafsunya, ya, dua, dirinya dan hawa nafsunya, syaitan tiga dan dunia empat. Artinya seorang muslim selalu di medan jihad. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad di jalan kami. Ada dua bentuk jihad. Jihad melawan musuh yang nyata, orang-orang kafir. Dan jihad sebelumnya melawan hawa nafsu. Jihadul asgar qabla jihadil akbar. Sekarang ini dalam kondisi kita diberikan oleh Allah kelapangan, kemerdekaan, keluasan, memang kita tidak berjihad melawan musuh yang nyata. Tapi kita sedang berjihad melawan musuh yang tidak nyata, yaitu nafsu kita, diri kita sendiri, syaitan dan dunia. Sebagian manusia, sebagian orang, dia sudah terkubur, dia sudah tumbang, dia sudah mati sebelum dia berangkat ke medan perang. Yaitu dia dikalahkan oleh hawa nafsunya, oleh syaitan, oleh dunia. Maka jadilah kita orang-orang yang dipilih oleh Allah berangkat, ya, menyambut kekuatan orang-orang kafir musuh yang nyata itu, karena kita menang dalam perang yang lebih kecil sebelumnya. Perang melawan diri kita, melawan hawa nafsu kita, melawan syaitan, melawan dunia. Kapan itu? Sekarang ini. Ketika kita berdiri, kita duduk, kita berbaring, dalam semua aktivitas kita, sesungguhnya kita sedang berperang, sedang berjihad. Dan musuh kita yang sedang kita hadapi, ya, up to date, ya, halin, satu di antara empat yang disebutkan tadi. Bagaimana kalau dia datang serentak menyerang? Empat-empat langsung menyerang kita. Ya. Ikhwas kalian yang dimuliakan Allah. Jadi, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita bersungguh-sungguh, bermujahadah. Dan insya Allah, dengan kesungguhan mujahadah itu, karena kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kita kuat, ya. Dan kekuatan yang kita dapatkan dari perang melawan empat musuh ini, insya Allah menjadikan kita kuat berperang melawan musuh-musuh yang nyata dari orang-orang kafir tadi. Kemudian beliau mengatakan, qala fil Mughni, dalam kitab Al Mughni disebutkan berkaitan dengan pembahagian manusia dalam kaitannya dengan hijrah. Ahaduha man tajibu alaihi wa huwa man yaqdir alaiha wa la yumkinuhu idharu dini. Kelompok yang pertama itu mereka yang wajib berhijrah dan dia sanggup berhijrah, dan di tempatnya sekarang dia tidak mampu menzahirkan, menampakkan agamanya. Wala tumakkinuhu min iqamati wajibati dini ma'al maqam bainal kuffar fahada tajibu alaihi alhijrah. Di mana orang itu tidak ada keadaan dan kondisi yang menjadikan dia kuat bisa melaksanakan perintah-perintah agama, kewajiban-kewajiban agama Islam, ketika dia hidup di tengah-tengah orang-orang kafir yang menguasai tempat itu. Maka hukumnya orang seperti ini wajib berhijrah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannamu wasa'at masira. Ini ayat yang menjelaskan tentang hukum wajibnya orang yang berhijrah, atau dia harus berhijrah meninggalkan satu negeri, di situ dia tidak sanggup melaksanakan agamanya dan dia sanggup melakukan perjalanan berhijrah meninggalkan tempat itu ke negeri yang lebih aman untuk agamanya. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka, maka malaikat akan bertanya kepada mereka, "Fima kuntum?" Iya. Di mana kamu? Iya. Maka mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang lemah, tidak sanggup di satu bumi, di satu tempat di bahagian bumi ini." Maka malaikat mengatakan, "Bukankah bumi Allah ini luas dan kalian boleh atau sanggup untuk berhijrah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain?" Ya, jadi sebabnya mereka itu ya ditaubih, ya, bahkan mereka disiksa oleh Allah ketika mereka masa bodoh dengan keadaannya, padahal mereka sanggup untuk berhijrah, meninggalkan tempat di mana mereka tidak bisa melaksanakan agamanya. Maka Allah mengatakan tentang mereka, "Faulaika ma'wahum jahannam." Mereka itulah orang-orang yang tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, wasaat masyira. Dan itu seburuk-buruk tempat mereka dikumpulkan, tempat mereka kembali. Jadi istilahnya, kalau orang seperti ini disiksa oleh Allah dalam kondisi yang sangat situasional seperti itu, tapi alasannya mereka sanggup untuk berhijrah, mereka tidak berhijrah, mereka disiksa. Ya, bagaimana kita-kita ini? Ya, yang tidak memperhatikan agamanya, yang masa bodoh, yang tidak peduli. Padahal tidak ada yang menyebabkan kita terhalang dari melaksanakan agama. Di tempat seperti itu, lalu mereka tidak pergi, disiksa oleh Allah. Karena mereka bisa pergi dan meninggalkan tempat itu. Lalu bagaimana sebagian orang Islam yang tidak peduli dengan agamanya? Mereka aman, bebas, tapi mereka seakan-akan, bahkan lebih buruk dari orang yang dalam keadaan tertindas dalam melaksanakan agama, tidak peduli dengan agamanya. Tadi, seperti yang kita katakan, orang-orang seperti ini, ya, ketika tidak bisa melaksanakan agamanya, bukan orang kafir yang telah menahan mereka dari melaksanakan agamanya, tapi salah satu dari empat yang kita sebutkan tadi, hawa nafsunya, ya, dirinya, syaitan atau dunia, wal'iyadu billah. Wahada wa'idun syadidun yadullu alal wujub. Ya, ancaman, peringatan, ya, dari Allah yang sangat keras, faulaika ma'wahum jahannam, yang menunjukkan wajibnya seorang berhijrah ketika dia berada dalam kondisi seperti itu. Walianal qiyama yujibu au biwajibi dinihi wajibun ala man qadara alaih. Seorang yang sanggup melaksanakan agamanya, ya, itu tidak boleh meninggalkan perintah agama. Ya. Melaksanakan kewajiban agama ini, bagi orang yang sanggup, maka tidak boleh dia meninggalkannya. Dan termasuk sanggup dalam kondisi seperti ini, ketika dia bisa untuk pergi dan berpindah ke tempat yang lain, meninggalkan tempat yang dia terhalang melaksanakan agamanya. Wal hijratu min daruratil wajibi wa tatimmatuh. Iya. Ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib. Bahwa berhijrah itu adalah kewajiban. Min daruratil wajib. Ya. Sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban. Dan dia menjadi penyempurna terlaksananya kewajiban itu. Dan dalam kaidah dikatakan seperti itu, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ibadah itu wajib, maka berhijrah untuk menegakkan ibadah itu wajib. Dalam kondisi terpenuhinya syarat-syarat hijrah itu. Wa ma lam yatimul wajib, wa ma lam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kemudian Syekh mengatakan, wa ba'da tamami hadaini syaratayni al-asasiyaini tangkasimul ikamatu fi daril kuffar ila aqsam. Setelah dua syarat ini, bagaimana seorang itu harus tinggal di negeri kafir, maka beliau menyebutkan pembahagian yang lain atau pembahagian orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Al-qismul awal, yang pertama kata beliau, jadi seakan-akan kenapa dia tinggal di negeri kafir? Apa alasannya? Ya. Yang pertama kata beliau, an yuqima lidda'wati ilal Islam wattargibi fihi fahada nau'un minal jihadi fahiya fardu kifayatin ala man qadara 'alaiha. Di negeri kafir di mana dia tinggal, maka orang-orang Islam yang tinggal di negeri kafir itu ada beberapa sebab, ada beberapa kelompok. Yang pertama, dia tinggal di negeri kafir itu untuk melaksanakan dakwah Islam, berdakwah. Ini masya Allah. Ya. Jadi kalau perang itu ada perang preventif, ada hujum, ini hujum, dia menyerang. Ya. Ada perang difa, ada perang hujum, ini dia menyerang. Dia datangi negeri kafir untuk berdakwah. Ya. Ya. Jadi dia berdakwah, menyeru manusia ke jalan Islam, wattargib fi. Maka ini adalah nau minal jihad, salah satu bentuk jihad. Hukumnya fardu kifayah bagi orang yang sanggup. Bisyartin an tatahaqqaqa ad-da'watu wa alla yujad man yamna'u minha au minal istijabati ilaiha. Tentunya dengan syarat benar-benar terlaksana dakwah itu dan tidak ada yang menghalangi dakwah itu atau menghalangi orang-orang dari mendengarkan dakwah itu. Kita tahu di yang sering kita lihat di berita-berita, di medsos, di mana saja, bagaimana orang-orang barat itu berdakwah di pinggir-pinggir jalan. Ya, dakwah on the street. Ya, dakwah di jalan, ya. Di mereka masya Allah di sana kan ada demokrasi, ada kebebasan. Ya. Maka mereka di tempat-tempat tertentu itu menggelar di situ kegiatan, ada buku-buku, lalu setiap orang yang datang coba untuk ditahan, kemudian ada dialog. Banyak yang lewat dialog-dialog itu, itu kemudian masuk Islam. Ini jihad. Iya. Dan bisa saja ini adalah setinggi-tinggi jihad. Jihad bil burhan. Iya. Jihad bil ilmi. Iya. Bisa saja mungkin kita ini, iya. Kemarin saya dengar ikhwas tiba di mana itu? Iya. Pergi jauh-jauh sedikit di Chinatown, di daerah Sulawesi, Nusantara, di situ kita berdakwah. Iya. Iya. Itu disebut Chinatown, kota Cina di situ. Iya. Gelar di situ? Iya. Coba uji nyali. Iya. Iya. Iya. Iya. Mungkin cari yang agak sipit-sipit matanya. Iya. Putih kulitnya, iya. Wah. Iya. Jadi dakwah di negeri kafir adalah jihad. Dengan catatan dakwah itu efektif. Iya. Jadi ketika kita ingin berdakwah, kita sudah ukur, kita sudah hitung, kita sudah rencanakan bahwa insyaallah sekian keberhasilannya. Iya. Jadi ada manajemen dakwah. Ya. Dakwah kepada ashabul adyan. Karena sesungguhnya hujah mereka tidak ada. Zahidah, lemah, dhaifah. Ya. Ilmu itu ada pada Islam. Ya. Adapun mereka taklid, khurafat. Ya. Ketika mereka berhadapan dengan kekuatan ilmu dan hujah Islam, mereka tidak sanggup. Cuma dibutuhkan orang yang mampu untuk meyakinkan dan memberikan, mempengaruhi mereka. Li'anna da'wata ilal Islam min wajibatid dini wa hiya tariqatul mursalin wa kad amara an-nabiyyu aw wa kad umira an-nabiy sallam bitablighi anhu fi kulli zamanin wa makanin faqala ballighu anni walau aya. Ini wa kad amara an-nabiy sallam bitablighi anhu fi kulli zamanin wa makanin faqala sallam ballighu anni walau aya. Dakwah ini adalah kewajiban agama yang diperintahkan kepada kita, dan dia adalah jalannya para nabi, para rasul, dan nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, ya, kepada setiap generasi di setiap zaman dan di setiap tempat dengan perintah beliau, ballighu anni walau aya, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ini dakwah. Ini kelompok pertama yang tinggal di negeri kafir. Mereka mujahid-mujahid dakwah. Ya. Mereka tidak dalam kondisi lemah, dalam arti hanya sekedar bertahan, bahkan mereka menyerang. Ya. Dan kita perlu catat, perkembangan Islam di negara-negara Eropa hari ini, Amerika, Inggris, Perancis, ya, tidak muncul tiba-tiba begitu saja. Di Jepang, itu karena ada yang bergerak berdakwah, dan mereka adalah mujahid-mujahid. Ya. Nah, kita berharap nanti mahasiswa tiba, ya, kan ini dikirim di dalam Indonesia saja kan? Ya, nanti kita berharap mahasiswa itu dikirim ke Amerika untuk berdakwah, ke Jepang untuk berdakwah, ke Eropa untuk berdakwah. Ya. Wala muhal, tidak mustahil. Ya. Bahwa Allah berikan kepada kita jalan-jalan dakwah, jalan-jalan jihad sesuai dengan himmah kita. Ya. Sesuai dengan himmah kita. Sesuai dengan makanah dan manzilah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam negeri saja, kita tidak bisa selesaikan. Iya. Orang Islam di sekitar kita, tidak ada yang bisa kita bikin, bagaimana dikirim ke sana? Iya. Tapi tidak mustahil. Ya. Pada waktunya nanti, ya. Kalau istilahnya Indonesia sudah futuh, ya. Ya. Maka kita dikirim ke negeri-negeri yang lain untuk berdakwah. Ya. Nanti dibuka pendaftaran, ya. Ya. Cuma berdakwah memang ki, jangan sampai di sana tidak didakwai. Ya, pulang tinggal nama. Ya. Ya. Jadi ini yang pertama, berangkat ke negeri kafir untuk berdakwah. Nah, sekarang pelajarannya bagi kita, tidak usahlah dulu kita ke negeri orang-orang kafir seperti itu. Sekarang di Indonesia ini. Dan kalau Indonesia masih terlalu besar, yang dekat-dekat dari tiba dulu ini kita berdakwah. Ya. Jangan dulu bermimpi kapan saya ke Amerika ya berdakwah. Ya. Menconloi dulu. Ya. Ya. Di sekitar sini kita berdakwah. Ya. Jangan kita di Menara Gading. Ya. Kita nun jauh di atas, tapi di bawah ini bertebaran ya kebodohan, kejahilan. Padahal kita berada di tempat mereka, di dekat mereka, setiba ini. Ya. Jadi antum di sini, bagi pikiran antum. Ya. Kun waqi'an qabla an takuna mustaqbalan. Kita belajar tentang kondisi kita. Jadi jangan dulu dipikir kapan saya selesai, dapat ijazah, mau kemana saya ini. Sekarang ini. Kita sentuh apa yang dekat dengan kita. Masyarakat di sekitar sini. Ya. Masyarakat di sekitar sini. Buat program dakwah untuk masyarakat di sekitar sini. Ya. Kalau kita punya kelompok-kelompok tarbiyah, gerakkan itu sebagai kafilah-kafilah dakwiyah. Ya. Secara mandiri. Ya. Ada murabbinya, ada nakibnya. Buat program kegiatan dakwah. Ya. Supaya tarbiyah kita juga itu fihi hayawiyah, fihi ada pergerakan. Tidak mati, tidak membosankan. Ya. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ini hal yang penting. Perhatikan ini. Dakwah, dakwah, dakwah. Bangkitkan semangat dakwah kita. Jangan masa bodoh. Jangan menjadi orang yang tidak peduli. Ya, salbi. Kita pikir hanya untuk diri kita, individualistis. Mari berpikir sebagai mujahid dakwah. Ya, di sini ada peluang-peluang kita berdakwah. Atur dengan baik. Kirim kafilah dakwah. 2 orang, 3 orang. Ya, salah satu pembicaraan penting kita di dalam pertemuan-pertemuan mahasiswa di tempat ini, dakwah. Untuk masyarakat di sekitar kita. Dan jangan individualistis. Masing-masing bikin. Masing-masing buat. Ya. Ya. Dan jangan selalu yang ditengok itu. Hanya untuk menjadi guru TK. Betul guru TK bagus. Penting itu guru TK. Karena kita akan tunggu 20 tahun dia besar. Sabar betul kita. Ya. Tapi datangi pemuda. Datangi remaja. Jangan pemudi dan jangan remaji, bahaya. Ya. Datangi mereka. Dakwai. Buat hal-hal yang bisa menarik mereka. Ya. Kemarin itu daurah hijrah, itu persenilan 1 ya. Ya. Walaupun ya, saya dengar banyak yang banyak omongan-omongan di sekitar situ. Ya. Tapi kita sudah berbuat. Kita sudah berbuat. Kembangkan itu. Ya, mahasiswa setiba harus punya inovasi, kreativitas dalam dakwah. Ya. Jangan terkungkung. Jangan kalau orang bilang setiba, oh, itu jadi apa nanti dia kalau di setiba itu? Ya. Jadi doja. Ya. Jadi marbot. Tentunya tidak. Dai, dai. Dan katakan ketika Anda ditanya, Anda mau jadi apa dengan setiba? Katakan, saya ingin menjadi da'i. Jangan, saya mau jadi da'i kodong. Jangan begitu. Na'taz, kita merasa mulia dengan kita mengatakan saya ingin menjadi da'i. Karena Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ صَالِحًا. Karena Allah mengatakan, كُنُوا أَنْصَارَ اللَّهِ. Ini adalah aktivitas, kegiatan, pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah, menolong agamanya, menyusuri jalan-jalan dakwahnya, menyambung ya apa yang telah diwariskan oleh para nabi, para rasul, yaitu dakwah. Jadi jadilah mujahid dakwah, berfikir dakwah ya. Tanya diri kita ya, apa kontribusi saya untuk Islam ini? Mada Ya'ni binti Ma'i lil Islam, itu ada buku tulisan Fatiyakan. Mada Ya'ni binti Ma'i lil Islam, apa arti ya penyandaran saya, pengakuan saya sebagai seorang Muslim, apa artinya, apa buktinya, apa buktinya kita sebagai Muslim, apa buktinya kita sebagai mahasiswa setiba? Dakwah, berkontribusi untuk perbaikan umat, hidayah bagi umat, pencerahan bagi umat. Sesungguhnya kita ini musafir. Kita datang di dunia ini sebagai musafir. Ya. Kita juga berada di negeri yang bukan negeri kita. Ini dunia bukan negeri kita. Ya. Ini dunia bukan negeri kita. Negeri kita yang hakiki adalah kampung akhirat. Kita datang sebagai musafir. Maka jangan kita ya tidak berarti ya. Jangan kita menjadi generasi yang kosong. Jadilah generasi yang berarti, yang berisi dengan dakwah yang kita lakukan. Tidak ada alasannya kita tidak berdakwah. Kita sudah punya ilmu. Ya. Kita sudah punya ilmu. Ya, dan ini syarat dakwah itu adalah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kita sudah miliki itu. Apalagi? Oleh karena itu tanya diri kita. Kalau kita lebih banyak, maksud saya, tinggal di asrama ini atau dalam kampus ini, kenapa? Ya, tentunya untuk tugas-tugas. Ya, dan itu bahagian dari kepribadian kita sebagai Muslim. Dan kalau kita keluar untuk apa? Sekedar untuk mencari angin, cuci mata, ya? Atau menghindari kebosanan dan sebagainya? Tidak. Rihla umatnya Rasulullah yang sadar, yang berilmu adalah jihad. Dan sebelum jihad qital, di hadapan kita ada jihad dakwah. Kalau Anda keluar untuk sekedar cari ya suasana perubahan, tapi keluarlah dengan niat dakwah agar Anda dijaga oleh Allah. Karena kalau menyimpang niat kita keluar, maka kita rentan, kita sangat potensial rusak siapapun kita. Kalau niat kita sudah menyimpang, sudah salah, keluar ke sana. Ya. Bukan untuk ada kaitannya dengan ilmu yang kita tuntut di sini, yaitu dakwah, silaturahmi, hal-hal yang positif, berkaitan dengan pengembangan diri kita sebagai seorang penuntut ilmu, calon pencerah, calon da'i. Maka kita ya akan habis, kita tidak bernilai. Kita ingin keluarnya anak-anak setiba, mahasiswa setiba, ya, mereka berjalan di tengah masyarakat, itu mereka menabur benih-benih keimanan. Mereka menabur benih-benih keimanan. Kita adalah para petani, fallah, yang menabur benih-benih keimanan di ladang, ya, masyarakat, di ladang umat. Ikhwah sekalian, maka memang sekali lagi pertahanan yang paling kuat menyerang. Ini kelompok pertama, orang-orang yang berada di negeri kafir. Dia tidak vakum, dia tidak sekedar bertahan, ya, tapi dia bahkan menyerang, melakukan dakwah. Dan apa kaitannya dengan kita? Ya, sekali lagi, sebelum kita pergi ke tempat-tempat yang jauh itu berdakwah, di sini dulu kita berdakwah. Kelola ini amanah dakwah yang lebih dekat kepada kita dulu. Kalau kita berhasil di sini, kita dikasih kesempatan yang lebih besar. Ya, la in syakartum la azidanna. Lakin wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah, sekira ini dulu yang saya sampaikan, yang saya ingatkan. Semoga bermanfaat. Subhanak asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.